Mitra bisnis, setelah menaikkan tarif listrik untuk perusahaan yang tercatat di bursa, mulai bulan depan pemerintah juga berencana menaikkan tarif listrik perusahaan golongan I3 yang tidak tercatat di bursa sekitar 12%. Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan tarif listrik rumah tangga dengan daya mulai dari 1.300 sampai 5.500 volt ampere pada kisaran 6-12%. Kenaikan tarif itu akan dilakukan 2 bulan sekali sampai akhir tahun ini. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, dari dulu kita bilang ya, kita buat kita itu yang paling penting. Sebenarnya industri-industri itu jangan terlalu banyak dinaikkan karena kita ini sudah tidak bisa kompetitif lagi menghadapi barang-barang import itu ya. Kalau semua naikkan cost terus-terus karena pemerintah yang boros ya, pemerintah yang ngabisin duit itu dengan subsidi-subsidi, dan subsidi-subsidi itu kita yang mesti bayar, itu yang kita nggak senang gitu. Tapi pemerintah sekarang kan mau pulih saja, mau enak-enak, sudah kita harus bayar. Di mana dia berfoya-foya, pengusaha harus bayar dengan kenaikan-kenaikan itu. Itu yang kita nggak suka, pengusaha-pengusaha ini. Tapi apa yang lu mesti komplain lagi? Dia udah dua ini sekarang kan sudah jadi lame duck government ini. Pemerintah sekarang ini sebenarnya presiden harus tegur semua gubernur menterinya supaya perhatikan juga bahwa pemerintah ini masih 3-4 bulan lagi. Tapi itu kan nggak ada yang dengar juga. Presiden itu cuma menghibur-menghibur dari dulu nggak ada juga. Yang dia nggak bikin sanksi juga kan. Jadi susah juga kita harapkan bahwa ini akan terjadi perubahan dengan pemerintah yang sekarang ini. Saya pikir nggak usah terlalu dipikirin pemerintah sekarang ini. Inilah kita lihat pemerintah baru aja supaya mengambil sikap yang lebih tegas dan betul-betul mengerti soal gitu loh. Jangan cuma cari populis saja gitu. Itu aja yang kita harapkan. Sekarang saya nggak harapkan apa-apa lagi dengan pemerintah baru ini. Janji-janjinya tuh nggak percaya saja. Sebenarnya yang dia begini ya, yang perlu dia lakukan itu adalah kalaupun dinaikkan yang publik dan yang tidak go publik itu naik 38% kalau saya nggak salah ya. Itu salamanya. Kalau dinaikkan yang nggak go publik itu, tapi jangan naikkan sekaligus. Kalau you menaikkan sama-sama, hasilnya juga lebih banyak. You kan misalnya naikkan 20%, 2 tahun lah itu yang 38% itu dilaksanakan. Tapi jangan sekaligus semua-semua 38% untuk nambah income. Ini kan tambah berat lagi mereka bersaingan dengan barang-barang import ini kan. Itu yang saya pikir yang kebijakan yang jelas. Yang kedua juga, sebenarnya rumah tangga yang perlu yang paling besar subsidinya itu, kira-kira 46 triliun itu adalah rumah tangga yang memakai 400 watt sama 900 watt itu. Nah itu semua dia bilang dengan miskin segala macam, seolah-olah itu nggak boleh dinaikkan, sudah lebih dari 10 tahun itu nggak naik-naik. Ya sebenarnya itu omong kosong aja, mereka itu lebih banyak pakai untuk beli pulsa daripada bayar listrik. Bayar listriknya 1 bulan cuma 30 ribu, naikannya 5 ribu atau 10 ribu kan sebenarnya nggak ada soal. Oh bayar parkir aja sekarang 5 ribu kurang 1 jam. Itu kan nggak betul cara berpikirnya, tapi karena dia mau populer, kita mau apa? Dia juga, ini semua dia subsidi minyaknya sudah naik, semua subsidi dari 400 triliun itu, tapi kan sebenarnya kita yang mesti bayar. Karena dia yang berfoya-foya pemerintah ini. Jadi ini yang pusing kita. Tapi kita nggak bisa apa-apa sekarang ini. Percuma lah kita ngomong capek juga untuk apa. Tapi dia nggak akan ngomong. Jadi mau enak sendiri dan mau menang sendiri saja. Percuma yuk perjuangkan juga. Saya sudah give up aja. Sesuka lu dah. Mau apa lu. Tapi kita kalau mati ya sudah. Kita kan tentu harus lebih banyak jadi importer daripada bikin pabrik di dalam negeri. Masalah kita itu kan itu. Akhirnya pengangguran lagi yang terjadi itu tambah kan. Ya begini-gini. Tapi ya mau ngomong sekarang mau ngomong untuk apa. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.